Wes. Kula gadah pasukan gali-gali namine Laskar Joko Tingkir. Niku khusus kalau ndereke Ndoro Habib Lutfi. Nek dengan Mirza Habib Lutfi wonten wong sagam ireng-ireng logone temen iki kuning abang niku gambar macan, gambar kerik niku. Niku pasukane kula niku namine Laskar Joko Tingkir. Joko Tingkir iki apa sejomu nek pengin diteko sing penting dikin. Joko Tingkir. Masuk Molimo, Molimo itu apa? Manakib, Maulid, Mujahadah, Maulidah, Muhasabah. Mau main minum madat maling madon, ya apa-apa. Sing penting mantap. Wih, orang mudeng, orang gendeng. Lah mantap itu apa? Mantabah. Molimo sing mantabah. Man sopo tabah gelem tobat. Oh, kupingmu ya. Mungkin orang mudeng ini meneng wae itu dul-dul wae kok. Ayo sing sapa sing pengin tobat. Lah ngoten saya ten iki. Lah apa nek sampean kiai ra dosa? Gadah. Menungso kabeh kulo bani Adam khotoun, kabeh duwe dosa. Sing apik iki sapa sing gelem? Ayo ngono kuwi arep bajingan, arep lonte, arep germo. Wis monggo. Sing penting tak dongakno muga-muga sadurunge sedo wis tobat. Jos. Ngono. Lan kowe aja ngenyek karo wong mabuk, aja ngenyek karo wong sing ora gelem ning masjid musala. Belum tentu sing dina iki dhewe urung salat, ora bakal salat sak lawase niku. Suwalike belum tentu sing dina iki gelem tobat, gelem ngaji, gelem salat bakal koyo ngono sak lawase niku. Kan mula wale penting ngetes men nek sing wis dereng apik tak dekono muga-muga apik, sing wis apik muga-muga istiqomah. Nek kita sing angel kan istiqomah. Nek trimo nyun sewu, sampean kula mulang jenengan. Jadi dia gampang. Suka angel mulang gentong, mulang wong mabuk, mulang wong godes-godes bedes-bedes niku angel. Tapi insyaallah saged. Bangun masjid memang angel to. Ono sing luwe angel, makmurno masjid. Bangun musala iki angel. Sing angel ono meneh apa? Ngramekno musalane iki lho sing angel. Irungono. Hei. Bahas apa itu kemulah Molimo mantap lah Molimo ki elek tapi ono lho dengan ini lho hei hei elek aku ya apa tetep ono api api aku ya apa tetep ono heru ngono Molimo kan elek ini ono api contohnya nih kibau kaitannya kalau sampai dura gelip tepuk tangan gak usah lega kayak uang dulu lho contohnya uang minum minum kan elek toh mabuk lho cuma dia harus selamat cung jangan wilo lah abu mabuk kan elek tak minum toh ono api ini ku api apa coba wong cuma dia selamat mabuk weh jeso ngajeni wong kok orang main ngombe ini sih toh jauh jajal wong mabuk kan bisa nawal iso ngajeni wong padahal mabuk. Lah kowe ora mabuk ora iso ngajeni wong. Tepuk tangan ya moh. Apa mau limo ki elek? Iya tetep wonten apike. Contoh nomor loro main minum, main. Main kan elek ta? Elek, kuwi pasale 303 niku. Tapi tetep ana apike. Apike pripun? Wis Jumadi keplek. Solikin, solikin Jumadi suprat karo slamet keplek ya ta. Lala Solikin kalah. Begitu kalah main, jujur, Solikin bi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang nong kalah main kok. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Kalah main yo, miso miso. Gimana dan cok, gimana? Kalah main miso miso. Orang nong kalah main langsung pikir. Alhamdulillah, orang nong. Kalah keplay yo, afu. Oh, mesti ngom. Ribon. Lah ngelmune teng mriki, ngelmune iki lho, kene iki ngotangate kok. Ngelmune teng mriki, wong kalah main, kalah miso-miso, sing dibisui sapa? Awake dhewe. Kuwe iki lho tak tau main. Begitu metu pisuanmu kanggo tanggomu. Kuwe ahli ngaji, begitu metu kata-kata asem kanggo wong liya, nggih. Kalah karo Solikin kalah keplek asu kanggo awake dhewe wis mudeng e karepmu lho nggih mboten lho niki ngaji saya lho g Kita ini kalah karo wong main lho, kalah dhek awake dhewe dipisu yo. Lah awake dhewe iki kalah karo setan. Kancane gelem ngaji sampai rampung. Kancane gelem tarwih bengi, kancane gelem poso. Lah kowe kok ora poso, ora salat, ora jamaah, kalah karo setan. Lah kuwi pisu wong awakmu kagakane dancuk ta iku. Ning aja misu wong kanggo awakmu dhewe. Oh no, wis mudeng ya karepmu. Wis ah. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa di hatinya. Suara sapa welimu? Oh, iki pedes ya iku. Suara elek kok pede iku. Koyok selamat solikin lo menang. Ya mergo ora iso. Sebelum dunia berhenti berputar, saat manusia tak sanggup lagi berharap, ketika mentari tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Mampukah kau untuk berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya. Di hadapanmu ya Allah, sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Elah uraimu rai kelas kita itu. Tapi ya sampai gak seneng ngomong ya. Ikhlas karemu, rakaremu. Tekan putih bang. Waroh wabarakatuh. Berkah. Apa yang kita gak perlu berkah? Wong dino iki karo dino wingi podo. Itu rugi sampe. Mangkana yaumu sawaan min amsi fawa khasirun. Jadi apa mana dino iki karo dino sing wis kliwat kok luwe apik wingi cilaka. Maka tidak ada pilihan, no choice. Harus lebih baik. Artinya bertambah kebaikan. Nah, barokah iki apa to ziyadatul khair. Umurmu tambah, ya tambah apikmu, tambah genahmu. Ojo tambah umur tambah yana. Wis ning umur sing gak barokah. Sapa gak pengen berkah? Kowe duwe-duwit nek barokah, dengan uang itu kamu bertambah dekat dengan Allah, bukan dekat dengan maksiat. Wiru ngono. Hei! Apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau menjadi bertambah kebaikan kita itu namanya barokah. Tapi nek gak ada penambahan kebaikan kita ya bukan berkah. Makanya kita berharap tambah anak, tambah cedak Gusti Allah. Karena itu jadi anak sing barokah. Nyuwun berkah. apapun yang diberikan Allah bertambah juga kebaikan kita. Kok ora kepengin ngoten niku? Supaya ora rugi, ora cilaka. Kan ngoten lho. Muga-muga diparingi rahmat, diparingi salam, diparingi barokah. Oh, terakhir yo, dibalik-balik nggih. Niki dereng mulai lho, dereng mulai. Dereng mulai, tembe assalamualaikum. Yo, jawab tangan-tangan diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sing mboten jawab utawi nomor kalih jawab tapi mboten ikhlas. Setunggal mboten jawab, loro jawab tapi mboten kekalipun kula dongake muga-muga diparingi sugih utang. Ya nah, kok ya nah. Ya nah ya we to. Lah salamku sunah, jawabku wajib lho. Lah tak salami orang jawab berarti utang kali kula. Nah. Kula salame ikhlas jenengan jawab tapi gak ikhlas. Nah. Sing ya nah apa? Ya we. Wong ora ikhlas orang jawab kok ngarani aku ya nah. Ya nah ya we to. Wes monggo utangi nang lunas wes. Monggo utangi nang lunas. Iki sing ora muni amin iki ngetong-ngetongne ditagih bulet wong mesti. Lihusul maqasidina wa hawaijina wa amalina zahiran wa batinan. Semoga Allah memberi hasil atas apa yang kita inginkan, kita hajatkan, kita niatkan, baik itu hajat zahir maupun batin. Wa ila hadratin nabi dengan berharap keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matayisir wa sahla bil qabul wal ijabah. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad an'amana wa an'amakum bi ni'matil iman. Wa qad sabbata fi qulubina wa hayatina bil islam wal ihsan. Orang donga, amin amin ya. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hanan al-mannan. Lah kowe ketemu kiai gondrong wonge ceplas-ceplos ya repot kowe. Amin amin amin. Kita ngetoki nang modus. Asyhadu an la ilaha illallah. Lho niki nembe pembukaan durung ndonga la ilaha illallah. Kowe anggere bali sik mlarat kowe wae dene. Ndongakno kowe. Nek kula sih seneng mawon ngaji dulu balik gitu. Tapi kan kita punya hati menjadi barometer kepuasan. Kalau tidak puas, mesti marem. Saya berharap nanti puasnya dobel-dobel nih. Yo puas, plong ngawas tinggal mirengke yo. Cucuk mesti marem. Asyhadu Alla ilaha illallah al-malikul hannan al-mannan dhul fadli wal ihsan alladhi idha su'ila a'ta wa idha stu'ina a'an wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu syafi al-ummah minad dunya ila yaumil mizan. Terokai kula Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wasalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Mungkin sebab kebukai rahmati Gusti Allah sampai selawat niki nek dengan biasa dikir wirdul latif Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad radhiyallahu anhu namanya Rotib Al Haddad. Beliau berguru pada seorang guru namanya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas yang beliau Rotib Al Attas. Murid sama guru padha butane. Buta. Tapi hatinya tajam luar biasa. Yang paling ngeri yang Habib Abdullah muridnya ini di samping buta dia lepra. Tapi menjadi wali Allah itu. Di wali lah malah wangi orang sirsi sampaian malah wangi selengean selengean ini malah wali. damel rotib al-haddad. Dan saat dering saya itu damel namanya al-wirdul latif. Dan ini nek ketemu santri kula badu asar batu maghrib rotib al-haddad, batu subuh rotib al-attas. Ini apal sendiri wajib kula matur nggih sedaya. La wirdul latif niku terakhir kan salat iki Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin miftah ibabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Sampai napal ning nuntun wong kon sithik-sithik biar sampean iki bener perlu kekuatan batin. Allahumma shalli wa sallim nuntun wong iki menggok tebu. Nah niku mlane ya rada larang sithik ngene iki wau. Perlu mateng, kudu mateng. Ora mateng wala wis ucul kabeh apalane akhire malah koyo tulup diketeki ngene. Allah sallallahu Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allahu akbar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tas lima. Kowe ora usah selawat, potong 20.000 kowe. Sedaya pun kasepuhan bini sepuh aji sepuh yang kula muliakaken. Julazail kurama wal azza wal fudala para yai, para masyayikh, para habaib istimewa yang memuliakan. Mungkin-mungkin kerawan para yai, para kasepuan jadi tambahin keberkahan kula panjenengan sedaya nggih. Pangembating projo para pemerintah TNI Polri yang saya hormati, wabil khusus teman-teman pengurus musala Pundi Al Amin nggih. Dan tentunya wabil khusus male kanca-kanca panitia Al Amin mengadakan pengajian malam ini menyong khol masal khol umum dan juga menyongsong datangnya bulan suci Ramadan dengan tema peningkatan iman dan takwa. Subhanallah luar biasa. Yang berikut yang saya hormati, ingkang kula mulyakaken, kula hormati ugi sedoyanipun para rawuh, para jamaah yang alhamdulillah kita bisa bertemu silaturahmi seperti ini, semoga membawa berkah buat kita semuanya. Singkat sampun dalu, amit-amit jabang bayi kakang kawah di hari-hari sedulur papat limo pancer. Antum keselamatan, antum kawilujengan, antum kabegjan, antum kamulyan, antum kamokten, antum kaluhuran. Mugi saged dipun berkat sedaya. Amin. Singkat monggo maos hamdalah minangka syukur kali Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil. Saora-orane kok alhamdulillah mergo napa ije urip. Wingi tanggone jenengan enten sing sedo ra? Tanggo, kanca, dulur, mungkin keluarga enten sing sedo. Alhamdulillah kok boten jenengan sing dijabut, ngene to. Alhamdulillah disyukuri niki. Pas urip niku alhamdulillah. Larang ku, larang wong gek watuk kowe kluru bingung golek obat kok. Loro kliru golek tukang pijat, tukang kerok kok. Nggih boten. urip niku larang. Ija urip alhamdulillah. Hei. Niki niki nyun sewu urip sedaya to. Lah alhamdulillahmu mergo jenengan tasih urip yo aja mandek ning alhamdulillah. Diaplikasi, dipraktekne dalam kehidupan kita. Apa? Gunakan sesuatu sekecil apapun dari Allah untuk kebaikan. Itu baru alhamdulillah yang nyata. Jadi syukur yang hakikat, syukur itu apa? Mampu memanfaatkan apapun, sekecil apapun yang diberikan Allah untuk kebaikan, itu syukur. Mulai urip kok ora tambah peningkatan APU, ora malah nilai rapotmu malah tambah elek. Kalau ae berarti ora rasa syukur. Hei! Sampeyan yo nggih mbah yo menang kabeh kok. Dadi wong syukur sing sing bener iki yo berawal dari alhamdulillah, banjur diterusno apa? Apa wae, mbah iku wektu, mbah dhuwit, mbah tenaga, mripat sing jek iso melek, tutuk jek iso ngomong, gitu. Sikil jek iso nggojang katang kemlawe. Ayo gunake sing apik kuwi hari kote syukur. Mbahmu kuwi ya. Bu. Bu. Ngeten, jenengan to Bu, wis sampean baru torekoh tekan ngendi-ngendi. Tapi wong wedok ora hormat, ora sopan karo wong lanang, percuma kowe. Wah, ngene iki nek tak terus keterange bahaya iki slamet iso mentengkel ae ngene. Tapi ini lanangan ya nah ya aja Bu. Allah sallallahu Muhammad. Sing halus nggih Bu nggih. Nyuwun sewu sebab bojone sampean iki ora ana tunggal. Di awet-awet gitu. En kula matur niki. Masyaallah. Malam setu cek gojek karo bojone. Cek gojek jadi ambungi karo sing itu. Aduh, ganteng ibu bojoku. Subuhan biasanya adzan mboten adzan. Terus biasanya bar adzan terus jamaah berdoa godhog banyu. Sing wedok lho kok bapak ora adzan, kurang godhog banyu ya wis pokono kesel digodhogno bar jamaah dikei wedang. Napa Bu? Lah bapak mundi? Aduh kok digolekin pun innalillahi. Cuk satu kalem. Hati-hati. Sing perengat rengut boleh. Sing perengat rengut lagi. Biasanya cepat mati wong perengat-perengut. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Mati atine. Urip kok digawe pisan kok digawe mekengkengi la opo. Boles aja boles. Hei. Hei. Kula matur niki nggih. Wis termasuk niki wong niku Kanjeng Nabi mawon nggih afala aku nu abdan syakur. Disyukuri je urip. Lah pripun? Ya urip dienggo sing apik itu kan syukur. Nggih mboten. Bermasyarakat sing apik, karo garwane sing apik. Bu, sing alus sing bojone Bu nggih titip. Titip niki sebab iki donya kan kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, wong lanang ilang rebawane. Wong wadon wis padha ilang wirangi. Ngeri niki jaman niki. Dadi cara disurvei, ilondo karo judu akeh rondone. Nggih kok. Tembuti-buti ini akeh rondo tinimbang dudo. Berarti berarti sing mati saiki akeh sing wong lanang. Mergo napa yo mau jebulet tak teliti, wong lanang iki ora tau diajeni wong wedok dikrawusi ada uang abang saya enggak ada uang. Nah iki lho, kelakuanmu buadeke pol niki lho. Ana duit yo njaluk kei lan kei yo ora dikei duit yo geger mbok kei kehilangan lho. Kelakuanmu yo buadek kok tono yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan uti bau. Ala wong lanang ora mbok sopani, mbok krawusi ya dipek yo meneng tapi kan mikir bola akhire salat suwe kering. Salat suwe. Bu. Lah sakniki kita ajari alus. Mungkin nek ditanggung garwane jawabe padha ngeten iki nggih. Dalam abah ngalus gitu Bu lu ayo dalam abah lu diajari halus kok Wah, kita biasa nyengat terus sing karo bapak ibu. Apa tak nyengat luwe ket mau nengar. Mesti ngono wae. Aja. Ya dirubah dalem ayah ngono. Bogi nek nyeluk bojomu mesra, Mas, Mas. Ila ruana. Sing alus. Bu. Karang wis kulino kasar iki angel iki kadene. Bu. Bu. Lu ayo dalem abah ngono. Kuwi arep disentak wong lanang tetep iki alus ngono lho, bener ta? Kok ora dak bu apa? Ngono aja dalem abah ngono kok malah. Dalem apa? Lu ngono. Bu. Yes. Tak tunggake rumah tanggamu bahagia kowe. Amin apa muni dalem bah ngono. Kasar kowe iki wong. Bu. Wae sing ora jawab hati-hati kowe wae. Mengke nggih staf lo takoki jawabe ngoten nggih. Bu, bu. Sa bu. Selamat karo Jumadi Solikin protes. Sing celuwi kowe wong wedok anu kiai lanangan. Mengke kula ngendi kula dangu ngoten nggih jawabe nggih. Dalem abah. Semangat. Bu. Abah sapa? Abah selamat. Abah Jumadi. Pun singkat nggih. Alhamdulillah nomor kalih napa diparingi tetep iman. Alhamdulillah. Kita dikasih panjang umur, jadi kaya nyawa, jadi kaya urip, dikasih kesempatan. Alhamdulillah jen duwe iman, jen duwe rasa percaya karo Gusti Allah. Iman iki apa to? Niki lho, judule niki lho. Kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, iman iki apa to? Iman ki percaya, yakin ning Gusti Allah. Makanya mafia sholawat punya salam tiga jari. Salam tiga jari, metal kenal. Tapi memang tiga jari apa? Iman, Islam, ihsan. Tuh, ya. Iman jentik ini, Islam penuduh, jempolnya ihsan. Ihsan. Mana mafia sulawat? Jos. Jawab jos, jos imane, jos islame, jos ihsan. Mafia sulawat, jos. Tangannya ngeten. Jajal, jajal, yo bareng-bareng, latihan, latihan, latihan. Wah, saya orang ngono, awas Allah mampu. Yo, mafia sulawat. Malah kae malah ngene. Ngene iki pitoto, wah radiah kita iki, wah. Metal lo jempol, jentik karo penuduh. Yo, balani, ngen kenal. Mafia sulawat. Jos, kalau saya bantu kalau ini tak tunggu aje imanmu kuat gue. Yo, mafia sulawat. Tak tuduh iwe, ini ngawi, ini le, TPP, rekaman yang ngawi ini. Mafia sulawat, jos, NKRI harga mati, sulawat sampai mati, taubat sebelum mati. Itu ciri khas mafia sulawat kita. Saya deklarasikan mafia sulawat dengan simbol ini, salam tiga jari. Kami nak borong mobil kulo. Jos bah, paham. Jawa Timur nek woro kula niku kadang ngene tok. Pun paham. Nggih, kadang cah cilik salaman ora matur. Jadi iman, Islam, ihsan. Lo terang sithik nggih. Jos insyaallah. Amin Allahumma. Contoh-contoh pengajian setiap pengajian. Hadi pengajian ning donya nganggo yel-yel koyo kampanye pengajian kula tok. Mafia selawat iku wis ngeri asli. Sing teko ora kok ngene iki sithik nomare males ini gitu. Sing iki ya. Ah niki niki niki. Mafia selawat. Mafia selawat. Mafia selawat. NKRI. Selawat. Taubat. kene. Tur kaosan. Kaose won sik kene sedal sapa sik. Kok ndek kaos Mavel sapa ndi me? Beli, beli. Enggak, tadi saya kaget kok punya Mavel, apa beli? Tunggu Kang, sapa ibu? Selamat. Astagfirullahaladzim. Enggak, saya kaget kok punya. Kok sudah ada yang punya itu loh. Papa beli di online, itu kan beli di. Itu setahun kita bikin Mafia Sulawat, kita punya duit itu hampir 3 miliar. Mek dodol kaos. Karena kita keliling ada 8 kabupaten. Jawa Tengah baru 2 kabupaten yang deklarasi. Karanganyar Solo sama Wonogiri. Yang lainnya Jawa Timur semua itu. Itu kan modelnya kan kita jual kaos. 10 ribu masuk kas itu. Peng telung atau saya juga 3 miliar. Wih dudul aku, dudul kalung, kan singgung kalung nggak? Saya kalung 100 ribu saya jual tuh. Wow, wih duitnya ratusan juta meneh. Contoh kalung ada mungkin? 100 ribu, anti sandret, anti pelet, anti hipnotis nih. Saya itu nih. Wah, gitu, ini 100 ribu. Gitu. Ini kan gambar kulo nih, gitu, nih ngacing nih. Belakangnya ada raja saya khusus. Nih. Di imigrasi nggak bunyi lah. Mereka ditutupi kali kodami. Di imigrasi ini, ini anti santet 100 ribu. Neneng Hongkong 110 dolar Hongkong, berarti sekitar 200 ribu. Di Taiwan ada harganya 600 NT, 240 ribu itu. Indonesia cukup 100 ribu. Sing pesen mau akeh. Dan gawe ini kan angel nih. Meranggen, ya boleh dewe 200 lah apa-apa lagi. Lah ora mbok tukone ora paten lah wae. Leh, ora geduga kowe. Blas. Paling wong kene ngenyang kaya gak nepo dinyangi ngene. Allah sallallahu Muhammad. Panitia ya ora gawe rokok kowe. Latihan. Latihan ya, maaf ya. Mungkin kalau nyuwun sedikit ketuanya itu Pak Yai itu rombongan yang dicatat, mungkin yang tenang rombong kalau kabari kesana iso lumpuh. Kalau kepingin Jawa Tengah mungkin paling tidak simpang lima atau bikin getar. Pemalang sudah mulai, Pemalang nih mulai. Pemalang ini sudah menuju 75% deklarasi Pemalang, Kabupaten Pemalang. Karena kebetulan murid saya menjadi ketua DPRD, jadi anggota DPR maksudnya. Ini telepon pek, namanya Taufik Sidki, DPRD Taufik. Itu lurah, mau lurah beji, awake kebak tato nih. Bak tato. Murid kula niku ngoten niku. Tatoran. Niki tatoran lho niki. Niki tukang mabuk, tukang mendem, tukang wedoan niki lho. Dul. Tak ngono. Niki wedoan olah sing Cina to pun tak. Niki bencong mun dinteki niki to. Hey, kowe tau karo banci ora? Oh nate, lo ngagun. Ale banci kan nate. Ini teng Malang melintang teng dunia ni, teng Batam. Pirang tahun ni Batam ni? Patang tahun tu. Gelandang ni Batam ni Jakarta pirang tahun? Rong tahun. Mungkin wong kedir wong edan. Tatonan, tukang mabuk, macam-macam ni. Narkoba pun komplit. Masya Allah. Tapi mafia soalnya. Dongake yang monggo istiqomah nggih. Niki ketika saya di Pacitan, deklarasi yang Pacitan di alun-alun, alun-alun Pacitan sing kula pamerke niki kalih penyanyi dangdut namanya Via Melo. Dengan ning internet YouTube tag Via Melo, mangkan itu. Saniki alhamdulillah sudah hafal hafal Al-Qur'an. Tatunan, pemabuk, perokok, penyanyi dangdut, tapi sekarang hafal Al-Qur'an. Ini pemabuk minum tukang nyak banci, alhamdulillah dong agen. Niki sudah hafid Al-Qur'an. Niki hafid Qur'an iki. Hafid Qur'an iki. Tatonan tapi apal Qur'an. Kowe kalah to kowe karo iki. Pengin kon maca saged iki. Teng Pacitan kulo kan maca sebar sapa nyebut surat apa diwaca. Jadi kulo matur, kita punya pil produk seperti itu. Masa lalu itu menjadi sebuah pelajaran. Makanya salam kita 3 jari, Bu. Nah niki pas nikol nih. Salam 3 jari ini maksudnya apa? Di samping iman, Islam, ihsan. Salam 3 jari ini apa toh? Kok jos ini apa toh? Jos kan apa toh? Jadi urip ki asline mung telung dina. Sing ngomong sapa 70 taun, 80 taun, 40 ora urip mung telung dina. Nilo telu nilo salam tiga jari. Dina wingi, dina saiki, dina sesuk. Gera. Gera boten. Urip mung telung dina lho. Dina sak wingi, dina saiki, dina sesuk. Sing mesti mung loro, dina wingi karo saiki. Sesuk mbuh. Lho, sesuk mbuh. Kan mboten ngertos. Nggih mboten. Ning senajan mbuh simbule jempol. Muga-muga wingi pengalaman, saiki kenyataan, sesuk harapan. Makanya saya katakan telung dina tok ning muga-muga jos. Amin. Ngono. Siji yesterday, yang the second today, hari ini, yang ke setelah, yang ketiga apa? Tomorrow. Yesterday is experience, today is reality, tomorrow is hope. Ora mudeng kowe opo? Soliki nek ora ngerti mah hope. Wis mudeng ya karepmu. Ora karep. Ning tuceh cot lambine. Maaf ya selawat. Ngaji kali kula urip yo mbok susah kaya apa, rekoso kaya apa, tetep kowe iki iman, tetep percaya Gusti Allah. Itu yang terbaik untuk kita. Yakin? Yakin? Aja-aja nek penak tok kowe gak percaya, ora enak ya percaya wong takdir piye khairihi wa syarihi. Rumana kuwi? He! Mulane apapun jos. Mbok lara yo jos, dimanapun jos, kapanpun wis arep wingi, jos saiki, sesuk. Mulane maaf ya selawat. Ambok bojomu digondol salikin ya jos. Lah kok jos? Berarti Allah sudah membuka kebusukan hatinya. Ternyata dia tidak punya kesetiaan atau dibalik tidak, Allah sudah membuka iki lho asline dapure bojomu koyo ngene iki. Jos. Nek iso yo aja. Hei, tapi kalau Allah mentakdirkan bi, rodia nganggur lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kok jos? Mergo lek si tel urip ki jos ki apa to? Lho, supaya awake dhewe iki ora duwe suudzon karo Gusti Allah. Mafia itu jiwanya apati, jangan pernah kau suudzon sedikit pun sama Allah. Ojo berburuk sangka kepada Allah. Apapun jos lek kowe arep utang akeh, urip merekoso, kowe penyakitan ya jos. Wong kabeh iki tenadir lek. Iku ana. Apa Nabi Ayub protes? Ya Allah, lo kok gudikan boten nggih jos. Lho, rungokno niku, apapun tujuan semua itu menjadi pelajaran dan pembelajaran. Betul. Rungokno aku iki. Hei, ngaji tenan iki ngaji tenan, ora leda-lede kandhani kok. Aja pisan-pisan wong nek duwe iman kuwi duwe cubriya, curiga utawa malah berburuk sangka sama Allah. Rungokno aku iki. Mulane iso apapun jos. Ambok ora duwe duit yo jos. No, aja duit akeh jos, rada duit kere Gusti Allah ngono. Aja sampe elek jos, rekoso penak jos, semua karena dari Allah. Sementing kowe tetep usaha terus, ikhtiar terus, nyuwun terus, hasilnya piye? Jos. Jos. Jos. Jos. Jos. Mafia selawat. Mergo napa? Lah niki ngaji jos niku. Hei. Hei. Iman mboten karo Gusti Allah. Percaya mboten karo Gusti Allah. Ya wis to, nek penak ora. Dadi kanggone wong iman kuwi nyun sewu, penak ora penak iki padha wae. Mergo wis percaya. Nek penak ya metu syukure, ora penak metu sabare. Hadise metu. Idza asabal mu'min al khaira syakara. Dadi asabal apa? Idza asabal khaira syakara. Wa idza asabal syarra sabara. Nek barang tiba ora penak ya metu sabare, nek ora penak, nek penak metu syukure. Mulai kan jebul aja ba amrul mukmin. Uripe wong iman ku enak. Bugawokno nek cara kiai mulai bugawokno. Ajib. Mergo napa nek pas rekoso ya metu sabare, pas penak metu syukure. Berarti ayo jos to. Mudeng niki sampean. Ayo imanmu aja mung iman-iman lambe tok. buktikan dalam hidupmu bahwa kamu apapun jos, melek rekoso tetap jos, karena yakin ini yang terbaik dari Allah. Allah lebih tahu. Paham? Paham? Paham? Hei, rungana niki. Hei. Hei. Hei. Percaya mboten? Berarti ora entuk suudzon karo Gusti Allah. Lu mireng ge. Hei. Hei. Nek percaya ora entuk protes, percaya ora entuk gremeng. Wong nek iman percaya ora entuk grundel. Stroke kowe engko. Rungana. Wis to, selehno akalmu. Wis to masalah, abot kaya apa? Cepet-cepet wis ora kuat akalmu, selehno, aja nyembah akalmu. Selehno akalmu, sing maju imanmu, percayamu lho. Jokno, kowe tinggal turu ngono. Nek kowe ora semeleh, tetep nyembah akalmu, wing jagane akalmu, turumu ora iso, mangan ra doyan, bojo mbok amuk. Akhire darah tinggi, lah seminggu ning rumah sakit mati kowe. Mergo napa ora iso semeleh, konslet. Wis to selehno akalmu, aja mbok sembah. Nek wis ora kuat aja dipaksa. Selehno akalmu sing maju imanmu, percayamu, apapun terserah ya Allah. Kowe iso pasrah tenan, jos lho. Lau annakum tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli. Kowe pasrah tenan mergo wis percaya terus pasrah, mbok selehno akalmu pun monggo Gusti. Hei. Hei. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum. Allah kok bakal sing mernahne kowe kabeh. Dipernahno. Allah ki ora bakal menehi sing mbok jaluk. Rungono. Tuhan tidak pernah akan memberi apa yang kamu minta. Allah enggak memberi apa yang kamu inginkan. Rungono kuwi lho, tapi Allah akan memberi apa yang kamu butuhkan. Ingat sih hakikat itu rada kita kok udah piye ngono lho. Wah, iki nek wong toreko deles nek orang memahami ini bedane keinginan dan kebutuhan ini ya bingung. Setan mlebu. Hei. Nek wis untuk masalah gede akalmu sampai buatokmu gembrok blas gembrok kabeh melu gliang-gliang vertigo kae. Wis to akalmu seleno. Kula sering matur kowe gam. Kowe kon sehat piye, kon nikmat piye, kon dawa umurmu piye. Kowe ya penyakitan terus gak sehat uripmu, gak nikmat uripmu, malah cepet mati. Mergo napa? Kowe nyembah akal. Wong saiki do cepet mati mergo napa? Wong saiki do gampang penyakit, gampang stroke, gampang stres, gampang gula dhuwur, asam urat. Mergo napa? Mergo niki lho, kakean mangan mie. Hati-hati. Wong saiki do kakean mangan mie, ora mie ayam, Indomie tapi mikir. Kekencengan kedengen. Lho nggih mboten? Wis to selehno, sepenting wis usaha, donga, budidaya, wis to wis selehno, sing maju imanmu. Nek imanmu mbok jokno, mesti uwohe pasrah. Nggih mboten? Yakin Allah yang lebih tahu, yakin Allah yang lebih hebat. Betul. Kula matur niki, pasrahno, tawakal wae lah. Sepenting wis ana mbok paksa wae konslet, kabel iki lho nek panasen jeblok kok. Apa meneh kabelmu? Walah wis. Mohon niku lho. Aja nyembah akalmu, selehno sing maju iman. Nek is iman maju, seturumu ngora iku. Gitu? Urip boles lho. Nek gak bisa lagi akalmu, kemrungsung uripmu iku. Gangsang niku. Hei! Nek nek wis iso percaya mbok selehno sing maju imanmu, uwohe pasrah, tawakal, nrimo. Ana kok ngono apa janjine kan tapi la razaqakum. Di pernah nong ingat Insya Allah. Bakal menehi ya pasti berbutuh non. Kama yarzuqut toiro taghtu khimason wa taruhu bitonan. Tuh, kajian Nabi tuh. Kaya Gusti Allah pernah nong mano. Kama yarzuqut toiron. Kaya Gusti Allah maringi rezeki mano. Mano gitu tuh. Taghtu khimason. Esok-esok metu sangka susoi. Utangnya ngelempit, ngeleh, kosong. Tapi wa taruhu bitonan. Sore-sore balik ning susoe, utange jembling. Ora ketang nyolongi gabahmu. Ning kan manuk ora kenal haram. Lho nggih mboten. Lho ora ana dawuh Kanjeng Nabi iki, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum." Nek kowe imanmu maju terus kowe iso pasrah tenan Gusti Allah, weh bakal pasrahmu tenanan. La razaqung dipernahno karo Gusti Allah nguripmu. Nggih mboten? Ah, percaya mboten? Pitados mboten? Halo kok bathukmu sampe mlenyong. Sampe do stroke kuwi. Berarti cek ganggu pikiran kowe. Ya, pasrah lah wis. Jeblok polomu iki nek terus-terusan. Jeblok kaya listrik kalau buok. Es pasalane jalene ora iso nganggo akal urip donya mbok jaga akalmu ora tekan. Wis to tawakal. Insyaallah la roza qakum. Kama yarzuqu tayra taghdu khimasan wa taruhu bitona. Au kama qala Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga iman tenan. Amin Allahumma. Jadi wong sing percaya kuwi wong sing nikmat. Sopo imane kuat? Semangat. Sopo percaya niku hebat, ngamali dahsyat. Amin Allahumma. Tapi nek ora iman, ora percaya karo Gusti Allah, ora tenanan, ora sehat, ora nikmat, penyakit, ora tentrem niku. Mulai betul iki iman iki. Iman kan percaya to. Wis ngene wae. Sejatine ngurip iki ngumpamakno wong lelungan. Urip koyo wong lunga. Kira-kira sing mati sejak tahun mati berarti jarak tempuh sudah kilo jengkang no metu metu sangka dunia nah ini sangka bis itu jatamu pitung puluh kilo jengkang dengan malaikat hei hei urep iki mong mampir ngombe kaya mampir ngombe sedih lu dipangan urep gak kroso urep dipangan umur gak kroso ngerti-ngerti sudah tua ora. Kulo ge jujur, ngerti-ngerti wis 34. Diwalik 43. Tanam ge sithik diprotesi la ilaha illallah. Ketok kowe seneng aku cepet mati ketok itu. Ana solikin jumadi ora apa-apa cepet mati wong ora ana gunane ketok. Paling nggo ganjel selangkangane sukini tok. Allah sallallahu Muhammad. Ana ora bali kan ya manfaati wong elah ya ora iso ngilmu ya sebagai senengi wong lha ngoten nggih. Sing ngapa-ngapa iki dikon dawa umure ngono. Solikin suprat jumadi yalah soleh wis amat aja. Tekan mesti wae. Wah lali ngono. Urip iki kaya wong lu lunga, nggih. Leres, kita ini numpak kendaraan jenenge donya. Batasane umur. Mana? Sing nyopiri Gusti Allah. Sing nyopiri sinten? Percaya mboten? Percaya mboten nek urip isine nyopiri Gusti Allah? Percaya. Oke, okay. Nek percaya wong jenenge sopir ora kena mbok protes. Wis ngene wae, ora bingung wae. Ngene, nek kowe percaya nikmat, kowe nek iman nikmat, nek iman kowe semangat, nek iman kowe panjang umur. Indah hidup ini perjalanan. Tapi nek gak iman, gak percaya, wah urip iki ruwet. Ngeten mawon, gambarane ngeten. Wong sak menten kathahe mungkin numpak bis. Tindak teng Purwodadi, kula asli Purwodadi. Teng Purwodadi mungkin sing sampean kabeh setuju percaya oh Abah Ali gondrong sing nyopiri mergo pengalaman ning Purwodadi nah, sarujuk kula sing nyopir jenengan penumpang sedaya eta-eta ngoten nggih eta-eta ngoten nggih terus melangkah mampah mangkat di Purwodadi teng tengah dalan mengke ajeng kula srampetke wit kula srampetke tembok ora kena protes nggo ujug-ujug tarim dadak cek sampe jengat sak jojok-jojok ngene iki. Oh ya semeneng wae aja sopir edian ngono. Ora ono. Aja ngono. Mengke tak jegone kalen kowe ora kena perlu sopir sambar gedak kowe ya. Sing iso iki malah tlembokne sopire aja ngono. Aja. Aja. Pokoke mergo kowe percaya kali kula meh tak jegone kalen apa tak srempetke kowe tak mrim dadak cuit-cuit wah kowe kentir-kentir lah. Ora kena protes. Jujur. Meneng mawon. Percaya. Sing percaya kali kula mengke muduk tekan nggone tekan Purwodadi sing percaya kali kula edan jos sopirane gondrong jos lah sing ora percaya aduh jujur kenapa tak rem dadak sampai jengat sak jog-jog mulu mergo nyun sewu Jumadi nyabrang karo wedhus nonton wedhus nyabrang piye lah sopir kan lu ngerti yes, selama ngerem dadak nyanda ya tak rem senajan resikonya jengat ini lah gimana Anak sing sopir kentir malah bablas ketabrak sak weduse lho, kuwi sopir kentir. Lah kula kan ngertos. Kenapa tak serempet ning kalen? Ya kucinge Rodia ngem nyapu lho, kula kaget. Faham. Kenapa tak jengkul tak serempet ke tembok? Lah ana motor apa motor bogogok ndak apa ngerem dada. Artinya sopir lebih tahu. Ngeten nggih? Ning hasilnya kowe ora kena protes. Karena apa? Akhafud dururain. Kita mengambil risiko yang lebih keteringan. Nggih mboten? Satu itu. Hei. Hoi. Sing percaya yang guyu tenan wae hebat. Jos wae. Sing ora percaya kali sopiran niku lho. Weh. Ora tekan-tekan. Nggih ra? Bukane protes kok koyo adoh ngono lho. Sing ora percaya ora nikmat niku. Sing butuh percaya, muduk yo tekan terus dadi, muduk sangko bis digotong. Sing ora percaya penyakit niku, lara digotong, mergo napa jantunge mek copot. Ora iso mlaku digotong. Sing boten percaya kali sopir niku lho, muduk digotong, mergo napa sikile ora iso ditekuk. Lah mulai merangkin dengan perut dadi melu ngrem terus aku. Gayane kaya iso nyopir melu nang ngene. Putu sikile nang ngene ngrem. Mermudho rasa teko digotak. Hoi. Mulane urip kok ora percaya karo supirane Gusti Allah. Gitu lho. Kuwi ku nisbate niku kula gambarke. Urip kok atimu, uripku gak percaya Gusti Allah. Urip ki sing nyupiri Gusti Allah kok ora percaya. Kowe kecrempet masalah, ketabrak masalah. Kowe tetep percaya, ini pasti yang terbaik. Bener lho, bener lho. Enake wau tak serempet ki wit mergo ana masalah niku wae lho, kucing begogok malah ngang-ngang. Mosok tak tabrak. Gusti Allah ku ngerti. Nene kowe urip kok kesempet masalah, tetep tersenyum. Kowe ketabrak musibah, tetep yakino. Sopir iki luwih ngerti lho, Allah lebih tahu. Mudhun-mudhun iki. Lha nek boten kula teruskan iki sampeyan niku ngertine mung kucing-kucing jumadi-jumadi tok niki mengke. Dadi sini urip kan ketabrak masalah, serempet masalah gitu dibengok. Ya itu sopirnya yang memang begitu. Allah tuh lebih tahu. Ora kena protes, percaya. Lah nek ora percaya, urip ora bakal nikmat. Mane perlu nei iman, percaya ning Gusti. Mulai simbolnya jentik, mafia selawat. Jos, mafia selawat. Siji iman, kecil jentik ini. Apa itu? You must just believe of God. Kita harus suruh percaya sama Allah. Imanku percaya tok weh. Nek percaya mesti kowe manut. Nek percaya kowe iso pasrah. Kon poso ya poso, kon salat-salat. Ya tenan gak kurang percaya ya ora pati ya sregep. Ngono lho maksudnya. Hei. Hei. Simbole mafia apa nek mafia selawat ini? Iman ki apa? Jente. Suruh percaya. Lah percaya liyane Gusti Allah nomor 27. Sing penting Gusti Allah sik. Nabi, kitab, malaikat kuwi nomor 27. Sing penting Gusti Allah sik. Mergo liyane iku lak makhluk, mek Gusti Allah sing mutlak. Nggih mboten? Mulane simbole cilik. Kowe iki percaya tok, percaya. Kan percaya lah turun enak, urip enak. Simbule jente. Mergo napa? Percaya apa ora ana ndoke kan nggumu jente. Halo Pak, kepetak betok. Ana ndoke apa ora? Cekel. Buar kecekel langsung. Bone salekin kita kan ngene jempol itu. Suwek. Tekan putih bawah. Nah iya, ngaji tekan silet pite barang. Allahu sallallahu Muhammad. Terus ribon. Islam, Islami petujuh, pituduh. Yang paling hebat ini. Aja mandek nang mukmin muslim, yang paling hebat itu apa? Jempol. Ihsan. Makom terdahsyat itu ihsan. Ketika dia percaya, dia pasrah, Islamnya pasrah, dia ihsan. Dua tahapan. Paling rendah merasa selalu dilihat Allah. Wis, keren. Yang paling hebat dia mampu melihat Allah. Ngeri mana iku anta butullah kana katarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu paling hebat ini. bukan mukminnya. Itu dasar dari iman kita Islam, dari Islam kita ihsan. Makanya tasawuf, sufi, penjernihan hati dalam rangka ingin makom ihsan itu. Tarian sufi ini tarian untuk membersihkan wong resik, wong jempol iki wong sing resik gitu. Melmampeti ini sebetulnya nginjen Gusti Allah. Mubeng niki niku nginjen. Ati butuh barang mubeng. Kata naturane. Nginjen mati zikir Allah, Allah, Allah, Allah. Ngoten niku. Dadi niki tawaf. Kaya sampean ning Ka'bah kalau tawaf. Tak dongake sedulung tekan-tekan mriku insyaallah. Iki Ka'bah kan ngene iki. Ka'bah. Ka'bah mriki Hajar Aswad, Kunyamani, Hijr Ismail. Tawaf kok saking kak iki. Siji. Loro.